Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-34 sampai 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika Isa bnu Maryam. Itulah Nabi Isa ibnu Maryam. Qawlal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ucapan yang benar tentang Nabi Isa yang diragukan oleh mereka. Maka lillahi ayat takhidha min walad. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan siapapun sebagai anaknya. Subhanah, Maha suci Allah. Idza qada amran. Jika memutuskan suatu urusan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka sesungguhnya Allah hanya mengucapkan kun fayakun. Jadilah, maka terjadi. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dan sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Maka sembahlah Allah. Hadza siratum mustaqim. Dan inilah jalan yang lurus. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi. Ay dzalikal mausufu bitilkas sifati Isa ibnu Maryam min ghairi syakkin wala miryatin bal qawlul haqq wa kalamullah alladhi la asdaqa minhu qilan wal ahsana minhu hadithan fahadal khabar al yaqini an Isa alaihi salam wa ma qila fihi mimma yukhalifu hadha fa innahu maqtu'un bi butlanihi wa ghayatuhu ay yakuna syakkan min qa'ilihi la ilma lahu bi. Artinya, orang yang disifati dengan sifat-sifat tersebut adalah Nabi Isa ibnu Maryam tanpa ada keraguan sama sekali. Bahkan itu adalah perkataan yang benar dan firman Allah. Tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada firman Allah. Tidak ada yang lebih bagus beritanya melebihi firman Allah. Dan ini merupakan berita yang sangat meyakinkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Adapun perkataan-perkataan tentang Nabi Isa yang berbeda dengan berita ini, maka sudah dipastikan kebatilannya. Paling tidak pelakunya atau orang yang mengucapkannya ragu, tidak memiliki ilmu yang pasti tentang Nabi Isa. Walihada qala alladhi fihi yamtarun ayasukuna fayumaruna bisakkihim wayujadiluna bikharsihim famin qailin anhu innahu allahu au ibnullah au salisu salasatin ta'ala allahu an ifkihim wa taqawulihim uluwan kabira. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, berita itu diragukan oleh mereka, yakni mereka ragu, kemudian mereka berdebat berdasarkan keraguan, mereka berdebat berdasarkan prasangka. Ada yang berkata Nabi Isa itu ialah Allah, atau anak Allah, atau salah satu dari tiga Tuhan. Maha tinggi Allah dari kedustaan dan ucapan mereka yang dibuat-buat dengan ketinggian yang besar. Fama kana lillahi ayattakhidha min walad aima yambari wala yaliku li anna dhalika minal umuril mustahilati li annahu al-ghaniyul hamidu al-maliku li jami'il mamaliki faqaifa yattahidu min ibadihi wa mamalikihi walada subhanah aytanazzaha wa taqaddasa alil waladi wan naqsi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan siapapun sebagai anaknya. Artinya, tidak pantas, tidak layak bagi Allah untuk melakukan itu. Karena hal itu termasuk perkara yang mustahil. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha memiliki seluruh hamba. Maka bagaimana mungkin Allah menjadikan dari hambanya dan miliknya sebagai anak? Maha suci Allah. Allah mensucikan dirinya dari anak dan kekurangan. Idza qada amran ay minal umuri sighari wal kibari lam yamtani alaihi wa lam yastas'ab fa innama yaqulu lahu kun fayakun fa idza kana qadaruhu wa masyiatuhu nafidan fil alami al alawi wassafali fakaifa yakunu lahu walad wa idza kana idza arada syai'an qala lahu kun fayakun fakaifa yastabitu ijadu isa min ghairi ab. Jika Allah Ta'ala menghendaki memutuskan suatu perkara, baik perkara kecil ataupun besar, maka hal itu tidaklah sulit bagi Allah. Allah Ta'ala hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka akan terjadi. Jika takdir dan kehendak Allah pasti terjadi di alam atas dan alam bawah, maka bagaimana mungkin Allah punya anak? Jika Allah mengendaki sesuatu, cukup mengatakan kun fayakun, maka tidak perlu dianggap aneh Allah mampu menjadikan Nabi Isa lahir tanpa ada bapak. Walihada akhbar Isa annahu abdun marbubun ka ghairihi faqala wa inna allaha rabbi wa rabbukum alladhi khalaqana wa sawwarana wa nafada fina tadbirahu wa sarrafana takdirahu fa'buduhu ay ahlisu lahul ibadata wajtahidu fil inabati. Oleh sebab inilah Nabi Isa menghabarkan bahwa dirinya hanyalah hamba yang diatur seperti hamba yang lain. Nabi Isa berkata, sesungguhnya Allah ialah Rabku dan Rab kalian. Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang membentuk rupa-rupa kita. Allah Ta'ala melaksanakan aturannya untuk kita dan mengatur kita dengan takdirnya. Maka sembahlah Allah. Ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Bersungguh-sungguhlah kembali ke jalan Allah. Wa fi hadzal iqrar wa fi hadza al-iqrar bi tauhidir rububiyyah wa tauhidil ilahiyah wal istidlalu bil awwal ala tsani wa li hadza qala hadza siratun mustaqim ay tariqun muqtadil musilun ilallahi liqaunihi tariqar rusuli wa atba'ihim wa ma ada hadza fa innahu min turqil ghayy wadh-dhalal. Di dalam firman Allah Ta'ala ini menunjukkan pengakuan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid yang pertama, yakni rububiyah, harus ditunjukkan dengan tauhid yang kedua, yakni uluhiyah. Oleh sebab inilah Nabi Isa berkata, ini adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Karena jalan itu adalah jalan para rasul dan para pengikutnya. Adapun selain jalan ini, maka itu dipastikan adalah jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi setelah Nabi Isa yang masih bayi dalam kandungan ibunya berbicara memperkenalkan dirinya dan juga membersihkan nama ibunya dari tuduhan-tuduhan yang jelek, maka saat itu orang-orang Bani Israel mereka terbagi menjadi banyak sekte terkait dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ada yang sangat takjub takjub yang menjadikan mereka hulu melampaui batas dalam menyikapi Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu ialah anak Allah. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu ialah salah satu dari tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Tuhan Bapa bukan suaminya Maryam, tapi yang dimaksud ialah Bapa di surga, itu Allah itu ya. Tuhan Ibu adalah Maryam itu. Tuhan Anak ialah Nabi Isa. Semuanya ini didasari dengan sikap hulu dalam memuji Nabi Isa. Ada juga di kalangan Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Mereka sangat anti dengan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga Nabi Isa alaihissalam jangankan diakui sebagai Nabi dan Rasul, malah dituduh sebagai anak hasil zina. Wal'iyadu billah. Nah, oleh sebab itulah Islam datang dengan penjelasan yang benar tanpa ada keraguan di dalamnya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba yang diatur sebagaimana hamba-hamba yang lain dan yang berhak disembah, yang berhak diibadai hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para siapa yang keyakinannya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Allah taala dalam ayat-ayat ini, yang itu merupakan pernyataan Nabi Isa sendiri, maka berarti berada di atas kebatilan, penyimpangan dan kesesatan. Baik. Fiha fawaid. Al-Faidatul Ula. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluh ta'ala dhalika Isa bin Maryam qala az-Zajjaj ay qala az-Zajjaj ay ذَلِكَ الَّذِي قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِي قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَإِبْنُ مَرْيَمَ لَا مَا تَقُولُ النَّصَارَى لَا مَا تَقُولُ النَّصَارَى innahu ibnullah wa innahu ilahun. Qawlu ta'ala dhalika Isa ibn Maryam qala az-Zajjaju ay dhalika alladhi qala inni abdullah wa ibnu Maryam. La ma taqulun nasara. Innahu ibnullah wa innahu ilahun. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengenai firman Allah ta'ala Zalika Isa ibnu Maryam, berkata Az-Zajjaj, maknanya ialah orang yang berkata sungguh aku adalah hamba Allah, dialah putra Maryam. Tidak seperti ucapan orang-orang Nasor bahwa Isa itu anak Allah atau bahkan Isa itu ialah Tuhan. Nah, al-faidatu tsaniyah. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala qawlal haqqi qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Nafi' wa Hamzah wal Qisai qawlul haqqi bi raf'il lam. Qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr wa Nafi' wa Hamzah wal Qisai qawlul haqqi bi raf'il lam. Wa qara'a Asim wa Ibnu Amir wa Ya'qub binasbillah. Wa qara'a Asim wa Ibnu Amir wa Ya'qub binasbillah. Qala Az-Zajjaj, qala Az-Zajjaj, man rafa'a qawlul haq fal ma'na huwa qawlul haq yakni hadzal kalam. Qala Az-Zajjaj, man rafa'a qawlul haqqi fal ma'na huwa qawlul haqq yakni hadzal kalam. Wa man nasaba fal ma'na aqulu qawlal haqqi. Nah, berkata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala qawlal haqqi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Nafi', Hamzah, dan Al-Qisai, mereka membaca dengan qawlul haqqi, lamnya dirafa. Sementara itu Asim Ibnu Amir dan Ya'qub membaca dengan menasab lam, itu qawlal haqqi. Berkata Az-Zajjaj, bagi yang membaca Rafa', yakni Qawlul Haq, maka maknanya huwa Qawlul Haq, yakni hadal kalam. Perkataan ini adalah perkataan yang benar. Firman Allah Ta'ala ini adalah ucapan yang benar. Jadi khobar dengan membuang mubtada, ya. Dan yang membaca nasab, yakni qawlal haq, maka maknanya ialah aqulu qawlal haq. Aku katakan dengan perkataan yang benar. Berarti menjadi maf'ul mutlak yang membuang amilnya, ya. Nah. Al-faidatu as-salisah. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah. Qawluhu ta'ala alladhi fihi yamtarun. Ay yasukkuna. Ay yasukkuna. Qala Qatadah. Imtarat al-Yahud fihi wal-Nasara. Imtarat al-Yahud fihi wal-Nasara. Faza'ama al-Yahud annahu sahirun. Faza'ama al-Yahudu annahu sahirun. Waza'ama an-Nasara annahu ibnullah. Wasalisu salasa. Waza'ama an-Nasara annahu ibnullahi. Wasalisu salasa. Berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala alladzi fi yamtarun, Nabi Isa adalah orang yang diragukan statusnya oleh mereka, yakni mereka ragu. Berkata Qatadah rahimahullah, orang Yahudi dan orang Nasrani ragu tentang status Nabi Isa. Orang Yahudi beranggapan Nabi Isa itu tukang sihir, karena banyak menampilkan hal-hal yang luar biasa, ya. Nah, sedangkan orang Nasara beranggapan bahwa Nabi Isa itu ialah anak Allah atau salah satu dari tiga Tuhan. Nah. Al-Fa'idah itu Ar-Rabi'ah. Qauluhu ta'ala ma kana lillahi ayat tahidha min walad Qala As-Singkiti rahimahullah fi tafsirihi. Qala As-Singkiti rahimahullah fi tafsirihi. As-Singkiti, beliau penyusun tafsir Adwa'ul Bayan, ya. Qala As-Singkiti rahimahullah wa fi hadhil ayah ar-raddu al-baligh wa fi hadhil ayati ar-raddu al-baligh al-nasara alladhina za'amu al-muhala fi qawlihim alladhina za'amu al-muhala fi qawlihim Isa ibn Allah Nah, berkata Singkiti rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala maka nalillahi ayyattakhidha biwalad. Di dalam ayat ini terdapat bantahan yang sangat tajam terhadap Nasoro yang beranggapan seperti ucapan mereka Isa adalah anak Allah. Nah, al-faidah tuh, al-khamisah. Qauluhu ta'ala Idza qadha amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Fihi dalilun ala qudratillahi ta'ala Naam. Mengenai firman Allah Ta'ala Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di dalam firman Allah ini terdapat dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Taib. Al-Faidatu As-Sadisa. Qalu ta'ala wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Wa fi hadha al-iqrar bi tauhidir rububiyah wa tauhidil ilahiyah wal istidlalu bil awwal ala tsani. Mengenai firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah ialah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Allah. Ini menunjukkan pengakuan tentang Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Dan bahwasanya Tauhid Rububiyah yang pertama itu dituntut untuk melaksanakan Tauhid yang kedua, yaitu Uluhiyah. Kalau mengakui Allah sebagai Rabbnya, maka konsekuensinya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada siratul mustaqim, dan inilah jalan yang lurus. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.